Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamasaka bidin yaumidin. Para jemaah majelis hasanah yang rahmati Allah SWT berserta pemirsa dan pendengar yang ikut berhadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah. Kita selalu mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan di malam Sabtu ya Jumat malam Sabtu ini kembali kita dapat melanjutkan kajian rutin kita setiap pekannya melalui online ya melalui media Zoom, Instagram, Facebook dan juga YouTube-nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk mempelajari agama yang mulia ini. Karena dengan bertambahnya ilmu kita tentang agama yang mulia ini, maka akan semakin banyak pula pengetahuan kita, hal-hal yang harus kita imani, kita yakini, kita amalkan, ataupun perkara-perkara yang harus kita waspadai, kita tinggalkan, dan kita hindari. Para jemaah serta pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula kita senantiasa memperbanyak ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semua kita senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan dan istiqomah di atas sunnah beliau. Walaupun begitu beratnya untuk berpegang kepada sunnah di akhir zaman ini, namun disitulah letak keagungan nilai pahala yang akan diraih oleh orang-orang yang bersabar di dalam pelajari, mengamalkan dan mendakwahkan sunnah beliau. Para ikhwan dan akhwat, para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita yaitu pembahasan tentang akidah tauhid yang kita bahas pada 10 terakhir ya di bulan Ramadan setiap sore sebelum berbuka. Ini ada kelanjutannya yang mana ini adalah merupakan kitab yang membahas hal-hal yang sangat daruri, yang penting, yang begitu istilahnya yang lagi banyak hal yang harus diketahui oleh masyarakat tentang hal itu, tapi dia merupakan pengetahuan yang umum ya, yang sifatnya terdapat penyimpangan-penyimpangan secara umum juga di sisi lain. Kemudian dia merupakan sebuah ilmu ataupun pembahasan yang juga kemasyarakatan yang berkenaan dengan akidah atau akidah tauhid ini. Nah, pada pembahasan lalu kita sudah sampai membahas rukun iman yaitu pembahasan tentang beriman, pembahasan tentang rukun iman ya, secara mujmal, secara global, walaupun juga tidak secara garis-garis besar banget, tetapi juga ada rincian-rinciannya, cuman membahas menyentuh titik atau poin-poin ataupun topik yang memang sangat urgent untuk diketahui dalam setiap pembahasan dari rukun iman tersebut. Nah, ini model pembahasan kitab ini yang kita bahas. Nah, kitab ini merupakan itu mukarrar atau silabus ya untuk salah satu perguruan tinggi ataupun jenjang pendidikan ya di salah satu jenjang pendidikan di Saudi Arabia. Yang pembahasannya di mana penetapan kurikulum ini yaitu mengkaji sosial masyarakat ya, kalau seperti mana di dalam setiap rukun iman itu poin-poin kira hal yang sangat penting untuk disampaikan pada tingkat pemula untuk masyarakat itu apa. Nah, ini makanya bagusnya kitab ini adalah dia sangat menyentuh kebutuhan keyakinan yang harus disampaikan kepada masyarakat itu. Seperti juga topik-topik yang berkenaan dengan tauhid uluhiyah umpamanya. Tentu banyak sekali topiknya di sana. Bahkan di dalam kitab tauhid ada sekitar 63 bab atau sekian ya, 60-an sekian bab yang membahas berbagai hal yang berkenaan dengan tauhid uluhiyah tersebut. Namun nanti ada pembahasan-pembahasan yang lebih agak perlu lebih utama untuk dikenalkan kepada masyarakat. Nah, di sini letaknya penetapan kurikulum di silabus ini sangat bagusnya untuk dikaji dan dijelaskan kepada masyarakat. Umpamanya masalah perdukunan, masalah jimat, ya masalah bersumpah dengan selain Allah. Nah, itu kan sebetulnya keseharian yang banyak terjadi di masyarakat yang bersentuhan dengan akidah mereka. Nah, ini yang dimaksud contoh-contoh topik yang dipilih di sini sebetulnya. Itulah. Kemudian dalam pembahasan rukun iman yang ke lima ini, itu beriman kepada hari akhir, ya karena beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, dan iman kepada Rasul, telah dibahas 10 terakhir kemarin di akhir Ramadan. Nah, ini lanjutannya supaya pembahasan kita nyambung, ya, melengkapi dari pembahasan kitab ini. Maka dilanjutkan pada, ya, kalau di dalam jam fidik itu semester kedua ini adalah beriman kepada hari akhir. Nah, apa saja pembahasan yang sangat urgent untuk kita ketahui? Walaupun pembahasan beriman pada akhir ini sebetulnya tentu banyak sekali, ya. Apalagi nanti ada pembahasan masalah iman kepada azab kubur, pembantahan terhadap orang mengingkari azab kubur. Nah, di sini sifatnya hanya akan membahas dalil-dalil yang menopang, mengokohkan keyakinan tentang berbagai persoalan beriman pada akhir, namun tidak akan membahas terlalu berpanjang lebar. Nah, cocok untuk pembahasan bagi orang-orang awam yang mula-mula belajar ataupun orang-orang yang tengah ke bawah ilmunya, ini sangat penting untuk didalami oleh mereka. Baik. Nah, itu pokok pembahasan yang akan kita bahas nanti di dalam pembahasan kita yang akan datang. Setelah beriman pada akhir, apa saja poin-poin yang akan dibahas dalam kesempatan ini, dalam pembahasan beriman kepada hari akhir. Kemudian juga nanti akan beriman kepada takdir dan juga pembahasan-pembahasan yang berikutnya. Baik, sebenarnya sebagian jamaah mungkin ada yang telah menerima kitab ini, khususnya para jamaah yang di Masjid Al-Hasanah, ya, dan juga para peserta kemarin daurah yang 10 terakhir di 10 terakhir di bulan Ramadan kemarin. Namun bagi para jamaah yang ingin mengikuti pembahasan ini, yang bisa mengambil kitab ini ke tempat kami sendiri juga bisa mendapatkannya. Ataupun kalau ya mengirim, karena begitu banyak nanti alamatnya itu satu-satu akan membebankan secara biaya pengirimannya. Maka kalau ada komunitas-komunitas yang membutuhkan yang memang rutin mengikuti kajian ini, bisa kami kirim nanti kitabnya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, alhamdulillah ada berapa eksemplar, ya, ada sekitar 200-an, ya, bagi yang berkeinginan sambil ziarah ke Jember juga bisa mampir, bisa mengambil kitab ini nanti, ya, tanya kami sendiri. Tentu dengan catatan kalau dia memang rutin menghadiri, dengan syarat harus rutin menghadiri. Taib. Baik, kita akan bahas yaitu rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir. Nah, kemudian poin pertama yang akan dijelaskan adalah pengertian beriman pada akhir itu apa? Pengertian beriman pada akhir itu apa? Bagaimana maksudnya? Bagaimana maksudnya? Nah, itu maksudnya. Beriman kepada akhir itu adalah rukun iman yang kelima. Pasti seorang mukmin yang percaya dengan keyakinan yang benar, ya, atau yang minimal yang sudah pernah belajar agama pasti tahu, ya, bahwa rukun iman itu ada 6. Nah, yang kelima aja belum beriman kepada hari akhir. Nah, apa maksud dan maknanya itu adalah meyakini dengan pasti. Nah, itu al-i'tiqadul jazim, meyakini dengan pasti kebenaran apa yang Allah sebutkan dalam kitabnya, itu Al-Quran Karim, ataupun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam melalui sunnah beliau, dari perkara-perkara yang akan dilalui oleh manusia setelah mereka mati. Nah, itu. Ya, kembali setelah mati, apa sih proses nanti? Di antaranya pertanyaan di alam kubur, tentang azab kubur, nikmat dalam kubur, kemudian berbagai peristiwa setelah itu, adanya hari berbangkit, dibangkit dari kubur, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian as-suhub menerima catatan amal setiap masing-masing manusia, wal-hisab diperhitungkannya amal baik dan amal buruknya, wal-mizan melewati siratul mustaqim, ya, melalui jembatan di atas neraka jahannam, wal-haud minum dari telaga Rasulullah SAW, ya, wal-mizan adanya timbangan amal yang akan ditimbang setiap amal manusia, was-syafa'ah adanya syafaat, surga dan neraka, dan serta apa yang Allah persiapkan di dalam keduanya, di dalam surga dengan bagai nikmat dan di dalam neraka dengan bagai bentuk azab dan siksaan. Nah, itu maksud dari beriman kepada akhir. Pengertiannya bagaimana? Yaitu meyakini berbagai peristiwa yang akan dialami oleh manusia setelah mereka meninggal. Nah, apa sih peristiwa yang akan dialami manusia setelah meninggal itu? Banyak dijelaskan Al-Quran Karim, ada hadis Rasulullah secara rinci, ya. Nah, mulai dari alam barzah, alam kubur, yang disebut alam kubur, alam barzah. Nah, peristiwa di sana ada namanya pertanyaan malaikat, itu disebut pidatul kubur. Kemudian ada nanti azab kubur atau nikmat kubur. Kemudian setelah datangnya hari kiamat, semua manusia akan dibangkit dari kuburannya. Setelah dibangkit dari kuburnya, mereka akan dikuburkan di padang mahsyar. Setelah dikumpulkan di padang mahsyar, sekian lama dan mengalami berbagai bentuk siksaan bagi orang-orang yang mendapat siksaan di padang mahsyar. Kemudian ada minum di telaga Rasulullah SAW. Kemudian menerima catatan amal, ya. Kemudian ada mizan, ditimbangnya amal baik memburuk kita. Kemudian syafaat, kemudian adanya melewati sirat di atas neraka, atau jembatan di atas neraka jahanam, atau sirat, sirat disebut dengan sirat. Kemudian adanya apalagi terakhir tentu surga neraka. Setelah mereka melalui sirat, mereka yang selamat tentu di dalam surga akan mendapatkan bagi nikmat, dan bagi mereka yang tersiksa dan mereka tentu akan mengalami berbagai siksaan dan bentuk azab. Nah, itu perkara itu harus diimani. Nah, perkara ini banyak sekali nanti disebutkan dalam Quran, ya. Nah, itu meyakini perkara itu. Nah, tentu bagian dari itu juga sebetulnya adalah bagian dari beriman kepada hari kiamat ini, hari akhirat ini, itu beriman dengan asratus sa'ah. Nah, ini akan dibahas nanti juga asratus sa'ah. Beriman, bagian dari beriman itu adalah adanya tanda-tanda, ciri-ciri telah yang waktu-waktu akan datangnya hari kiamat ini. Peristiwa-peristiwa yang luar biasa, yang mengejutkan, yang mengerikan, yang akan terjadi dalam sepanjang masa sebelum hari kiamat itu berbagai. Nah, itu terbagi dua, ada alamatus sa'ah sugra, ada alamatus sa'ah kubra. Atau asyaratus sa'ah sugra, asyaratus sa'ah al-kubra. Jadi ada ciri-ciri tanda kiamat yang disebut dengan tanda ciri kecil. Ada ciri hari kiamat yang disebut tanda besar. Nah, seperti terbitnya matahari di barat, turunnya Dajjal, turunnya Isa al-Masih, keluarnya Dajjal, turunnya Isa al-Masih, dan segala macam. Nah, ini bagian dari beriman. Dan juga baik yang terdapat itu berita-berita tentang perkara itu dalam Al-Quran, maupun yang disebutkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini. Nah, kita di sini tidak akan bahas, ya, pendapat-pendapat yang menyimpang dalam azab kubur, pendapat-pendapat yang menyimpang dalam mengimani sirat, pendapat yang menyimpang dalam haud, dan surga neraka kita belum bahas. Karena tingkatan ilmunya, ya, cara penyampaian materi harus tentu sesuai dengan kemampuan diberi dulu cara ilmu, ya, ibarat dalam bentuk ilmu seperti orang ya, mulai dari bayi. Kalau dia mulai untuk ilmu, jangan diberi makanan-makanan yang sifatnya yang lebih keras dulu, yang lembek-lembek dulu, sedikit-sedikit dulu, kemudian naik lagi tarafnya. Nah, ya, ada marahil dalam bentuk ilmu itu. Nah, ini yang kadang-kadang membuat seseorang gagal dalam bentuk ilmu atau kurang berhasil lah kita katakan. Kenapa? Karena dia baru saja berhijrah, dia baru saja belajar Islam lah istilahnya, memulai belajar Islam walaupun umurnya 40 tahun, umurnya 35 tahun, atau 50 tahun, ya. Tapi di dalam mengenal berbagai ajaran Islam, dia masih dianggap seperti bayi. Maka dia harus belajar dulu hal-hal yang pokok-pokok, hal yang inti-inti. Ibaratnya dia harus diususupi gizi dulu, ya. Gizi dulu biar pertumbuhan imannya bagus, keyakinannya bagus, diasupi dengan gizi keyakinan itu. Nah, oleh sebab itu dalam belajar itu perlu kesabaran. Maka kalau kita lihat banyak orang yang sudah bersemangat, ya, berhijrah, meninggalkan bagi kebiasaan-kebiasaan buruknya, perbuatan buruknya, baik secara tingkah laku, pekerjaan, segala macam. Namun setelah sampai di bumi hijrah, artinya sampai di suasana hijrah, dia tidak tahu mau kemana ini. Akhirnya ikut ke sana, ikut ke sini, ikut situ. Tidak ada kefokusan dalam pelajari Islam. Nah, ini yang membuat dia kadang-kadang tidak sempurna hijrahnya. Tidak sempurna pengetahuan kepada Islamnya. Kadang-kadang berbagai persoalan sholat, wudu, taharah, atau perkaraan yang berkenaan dengan haid nifas, belum mengerti, namun bicaranya sudah luar biasa tinggi. Masalah politik Islam, khilafah Islamiyah, ya, atau bicara dengan pembicaraan masalah berbagai urusan masalah bisnis syar'i, segala macam. Dia sudah mengikuti berbagai kursus-kursus kesana-sini gitu, dalam berbagai ilmu-ilmu yang detail, yang dia tidak punya dasar terlebih dahulu. Nah, ini yang ibaratnya juga saya sering contohkan, ketika orang tidak memiliki dasar dalam belajar, tidak belajar itu dengan istilahnya tidak teratur, tidak memiliki langkah-langkah yang benar, ibarat orang baru bisa berenang atau baru memiliki alat untuk menangkap ikan hanya pancing sederhana ataupun jaring yang kecil, ya, belum, dia sudah mau nyeberangi lautan yang luas, mau menangkap ikan di tengah lautan, di tengah-tengah lautan yang situ ada gelombang besar, mungkin ada ikan-ikan besar, karena dia ingin mendapat ikan besar, itu tujuannya. Padahal peralatan dia, kemampuan dia untuk menyelam, untuk memberi pengalaman di dalam menangkap ikan, belum punya. Maka baiknya dia menangkap ikan-ikan yang sifatnya, yang istilahnya yang teri dulu lah, yang kecil-kecil dulu gitu ya, sesuai dengan kemampuan dia, alat dia untuk menangkap ilmu itu. Nah, jangan buat punya hanya pancingnya kecil, umpannya kecil, semacam dibawa ke tengah lautan ke sana. Iya, mana ada dapat ikan, ikannya besar-besar, iya betul di sana. Tapi kemampuan ya untuk menyelam, kemampuan untuk peralatan yang dimiliki belum layak untuk ke tengah lautan, itu maksudnya. Demikian pula dalam mencari ilmu. Jadi sabar, untuk ilmu itu perlu sabar, sedikit demi sedikit. Maka oleh itu ulama menyebutkan, oleh sebut ulama rabbaniyin itu adalah orang yang mengajarkan ilmu kepada penuntut ilmu itu mulai dari dasar-dasar. Mulai dari dasar-dasar dulu dalam ibadah, ada pokok-pokok dasar ibadah dalam toharoh, dalam munakahat, perkara pernikahan, perkara masalah rumah tangga. Ada usul-usulnya. Ya, ada usulnya, ada akidah, ada usul akidahnya. Kemudian akhlak demikian juga, ada usul-usul akhlak. Ya, nah ini perkara-perkara yang mendasar yang harus dipelajari dulu. Sehingga nanti dia akan, ilmunya itu akan bertaraf, akan berdasar, sehingga ilmu yang lain nempel dia, ada tempat dia untuk bertengger ilmu-ilmu berikutnya. Nah, kalau dia nggak punya dasar, ibaratnya ilmu tadi masuk, hilang, nyebar, nggak bisa dikumpul istilahnya. Ya. Ini sedikit nasihat, kenapa yang disampaikan persoalan-persoalan sederhana, pemahaman yang mudah lebih dahulu. Tidak terlalu menjabar, mendalam. Ya, kalau kita mau bahas nih, bagaimana syubhat orang mengingkari yaumil akhir, bagaimana syubhat orang mengingkari muzan, haud, azab kubur. Nah, belum saatnya lagi. Kita dulu, lihat dulu dalil-dalilnya. Kita ketahui dulu penjelasan-penjelasannya. Dengan dalil-dalil hujah-hujahnya. Dari situ kita sudah mantap keyakinan kita. Baru kita sudah punya senjata. Baru kita sudah sehat, kuat. Baru kita bisa menghadapi musuh istilahnya. Ya. Bagaimana orang yang tidak punya bekal, dia tidak punya keterampilan, mau menghadapi syubhat, arti menentang, menjawab syubhat hujah-hujah orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang dalam imam ini. Nah, tidak mungkin, ya. Dia tidak punya bahan untuk membantah. Nah, oleh sebab itu, belajar itu perlu dengan bertingkat-tingkat pengetahuan itu bertingkat-tingkat dan perlu didasari dengan pendasaran yang kuat. Sama juga dengan hal kenyataan pembangun rumah, perlu pondasi dulu. Baru nanti bangunan yang di atasnya akan dibuat berbagai gaya, dibangun dengan berbagai model, boleh. Tapi pondasinya harus punya. Kalau tidak punya pondasi, akibatnya bangunan bagaimanapun indahnya, ya saat datang angin, saat datang gempa, mudah robohnya. Nah, inilah yang kenapa kita tidak membahas lebih berpanjang lebar terlebih dahulu. Nah, ini makanya kita pilih kitab ini karena dia sangat memberikan sebuah penjelasan yang sangat ringkas, padat, serta jelas, gitu maksud. Mudah dipahami. Nah, itu tadi permasalahan beriman pada akhir, dan apa saja pokok-pokok bahasannya. Jadi, beriman terhadap berbagai perkara yang Allah sibukkan dalam Al-Quran, maupun ada Rasul SAW dan Sunnahnya, dari perkara-perkara yang akan dialami manusia setelah manusia itu meninggal, sampai dia masuk surga. Itu lebih pendek begitu. Tapi dalam perjalanan setelah meninggal itu, mau masuk surga, ya itu banyak sekali. Apa namanya, marahil. Kalau marahil itu istilahnya fase-fase atau rute-rute yang dilewati gitu ya. Ada di alam kubur, kemudian nanti ada al-ba'ath, dibangkit di kubur, al-mahsyar, kemudian adanya al-haud, adanya syafa, adanya mizan, adanya suhuf, adanya sirat. Nah, itu perkara-perkara yaumil akhir yang akan dialami oleh manusia. Tentu ketika kita mendengar ada perkara-perkara begitu di alam kubur, akan ada kehidupan di sana, akan ada hisab juga di sana, maksudnya akan ada juga pertanyaan dan juga ada azab dan nikmat dalam kubur. Tentu maksudnya ketika kita, umpamanya kalau dunia ini nih, kita akan menuju sebuah tujuan, umpamanya sebuah taman, sebuah daerah yang makmur istilahnya, kalau kita di akhirat ingin ke surga yang penuh dengan nikmat. Tapi sebelum sampai ke tempat sana akan banyak tantangan dan rintangan. Maka Al-Quran berikan informasi itu, apa saja rute-rute yang akan dilalui ke sana. Tentu kalau kita di dunia mau menuju sebuah tempat, tentu membawa perbekalan yang cukup. mempersiapkan diri. Nah, artinya ketika kita belajar tentang bagaimana akan berbagai fase kehidupan setelah manusia mati yang kedaluinya, tentu manusia tadi mempersiapkan bekal. Bekal apa? Ya, bekalnya amal soleh dan iman. Itu maksud. Nah, sehingga diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, ini kehidupan-kehidupan kalian yang akan kalian lalui. Nah, kalau kalian ingin selamat dalam setiap rute, setiap persinggahan, di setiap marahil atau marhala, ya itu maka lakukan begini, ini Allah sudah berikan kepada tuntunannya. Nah, ini menambah yakinnya kita dan mendukung kita, memotivasi kita untuk bersemangat, ya, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan keimanan itu dengan ilmu, ya, sebuah kokoh iman itu dengan hujah-hujah yang kita miliki, ya, kemudian juga dengan amal soleh. Amal soleh buah dari ilmu tadi tentunya, ya, iman yang berbuah. Nah, disitulah akan dinikmati, ya, kebahagiaan itu, ya, baik bagi seorang pribadi dalam dirinya, baik keluarganya. Jadi yang menikmati hasil dari ketakwaan itu sebetulnya bukan hanya dia semata di dunia ini, saya juga akan mengaruh akhlak yang baik kepada anaknya, kepada istrinya, kepada tetangganya, kepada ruang lingkung kerjanya, ya, itu jadi efeknya akan meluas. Nah, di akhirat kelak demikian pula, pada kebahagiaan di alam ini dia juga bisa memberikan bantuan syafaat kepada keluarganya, kepada anak istrinya, kepada orang tuanya dan semacam. Nah, bahkan saudara-saudara yang seiman. Baik, jadi tujuan kita membahas masalah ini adalah untuk mengenal, ya, informasi. Ibarat kalau di dunia kita diberi informasi di mana saja rest area, di mana tempat mengisi bensin, dia harus berhenti, jangan berhenti di situ ada tempat-tempat yang membahayakan. Nah, kalau dalam perjalanan ke akhirat sudah diberi informasi juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, begini kondisinya, di situ akan ada kondisi begini, ya, peristiwa begini. Nah, lalu kita diberi bekal untuk menempuh jalan itu, untuk menghadapi kondisi itu. Nah, ini tidak jauh deh sebagai permisalan dalam perjalanan kita, ketika kita mudik, ketika kita pergi kepada kota, tentu kita mengenal jalan mana yang lebih baik, mana namanya lebih selamat, ya, apapun bekal yang kita persiapkan. Nah, itu pesan yang harus kita tangkap terlebih dahulu, ya, ketika kita membahas ini. Nah, kurang yakinnya, kadang bukan tidak beriman, kadang-kadang tingkat keyakinan orang kepada akhirat itu kan berbeda-beda juga. Nah, tingkat keyakinan ini dipengaruhi dengan ilmu tadi. Semakin banyak dalil yang dia lihat, semakin dalil yang diketahui, akan semakin kokoh keimannya pada akhirat. Maka kita lihat kadang-kadang orang percaya kepada akhirat, percaya, namun tidak tergambar dalam tingkah lakunya sebagai orang beriman pada akhirat. Namun kadang-kadang dia yakinnya itu tidak sempurna juga gitu. Nah, sehingga perbuatannya atau motivasinya untuk beramal soleh itu lemah sekali, karena keyakinannya untuk berbagai itu lemah gitu. Maka dengan belajar kita akan bertambah ilmu kita, mengenal dalil-dalil yang Allah kemukakan, yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, ataupun melalui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah pentingnya kita untuk selalu menguatkan keyakinan kita. Ya, sering saya contohkan kalau seseorang, bagaimana tingkat keyakinan itu berbeda, ya. Umpamanya ini, kita contohkan ketika sesama mahasiswa bertanya, apakah kira-kira hari ini ada pelajaran akidah yang akan disampaikan oleh Ustaz Sipulan? Dan teman lain yang punya keyakinan dibilang, iya. Nah, apa alasan kamu mengatakan iya? Ya, karena Ustaznya nggak pernah libur selama ini. Dan kalau beliau tidak hadir, biasanya beliau ngasih tahu kita. Nah, itu namanya dia punya keyakinan. Nah, kemudian yang lain tentu belum masih ragu. Boleh jadi Ustaznya mudik mungkin, belum datang semacam. Lalu yang lain mengatakan, Ustaz itu akan mengajar. Kenapa? Kemarin saya sudah melihat beliau sudah datang. Nah, saya melihat mobil beliau ada di rumahnya. Berarti beliau sudah datang. Nah, ini bertambah lagi keyakinan ini. Kalau dari pertama menyebutkan Ustaz ini tidak pernah ghaib, ya, dalam mengajar. Kemudian juga beliau orang disiplin pemanya. Kemudian tadi ditambah dalil yang kedua adalah bahkan beliau sudah dilihat, beliau sudah datang dari kampungnya pemanya kalau mudik. Kemudian yang lain mengatakan lagi, menambahkan hujah yang lain. Iya, beliau saya ketemu sama beliau salat jamaah. Nah, tambah lagi hujah lain. Iya, kemarin beliau sudah saya lihat masuk kantor atau datang ke kampus. Datang lagi hujah lain, ya. Saya, ya, apa namanya, ketika datang hujah-hujah begitu, bertambah lagi hujah lain. Iya, kemarin beliau, ya, sempat menanyakan kepada saya materi apa yang telah dipelajari. Nah, ini hujah demi hujah, informasi demi informasi akan membawa sebuah keyakinan kepada kita tentang sebuah kepastian kejadian itu. Nah, itu. Nah, ketika kita mendengar Al-Quran sudah demikian, maka Allah di Al-Quran menyampaikan hujah itu dengan berbagai versi, dengan berbagai cara, dengan berbagai jalan, sehingga terbentuk sebuah keyakinan sempurna terhadap informasi yang gaib itu. Karena hakikat dari beriman itu adalah percaya kepada yang gaib. Inilah bedanya orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Maka ketika nanti matahari telah terbit dari barat, kan banyak orang beriman itu, karena yakin. Ya, makanya Allah katakan, apabila matahari telah terbit dari barat, iman mereka tidak lagi diterima, tidak ada artinya lagi. Karena memang kepercayaan kita kepada informasi yang gaib ini, dengan hujah-hujah yang ada, itu yang menjadi penilaian. Itu menjadi standar keimanan. Inilah. Nah, untuk mengetahui informasi yang gaib, tentu kita dapat informasi yang apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran atau melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Wal adillah ta'ala wujubi hadzal iman katsira. Ya, dalil-dalil menunjukkan tentang wajib beriman dengan hari akhir banyak sekali. Ya, ada yang kadang dalam bentuk yang umum, yaitu beriman dengan perkara akhirat. Ya, dalil yang umum atau bentuk mencitrakan sifat orang beriman, bahwa di antara mereka ada orang beriman dan akhirat, atau memuji orang-orang beriman dan hari akhir, atau menuntut agar orang beriman dan hari akhir itu. Jadi, pemanya di awal surah Al-Baqarah Allah menceritakan tentang sifat orang beriman. Di awal surah Al-Baqarah Allah menceritakan tentang sifat orang beriman, pemanya alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi yuqiimuuna shalaata mimma razaqnaahum wa alladziina yu'minuuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil aakhirati hum yuqiinuun. Itu hanya menjelaskan sifat-sifat. Menjelaskan sifat-sifat orang beriman. Ya, wa bil akhir dengan akhir mereka beriman. Ada lagi ayat menyebutkan aaminu billahi yawmil akhir. Kemudian ada lagi innamal ladziina aamanu billahi wa rasuulihi. Datang sifat-sifat penyebutan orang. Semua di akhir surah Al-Baqarah. Jika Allah jelaskan aman rasul ma unzila ilayhi min rabbi wal mu'min kullun amana billahi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusul qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ilaikal masir itu meyakini tentang ada hari kembali kepada Allah, kepada hari akhirat. Nah, ini menunjukkan pengakuan orang beriman tentang hari akhir, penyebut tentang sifat-sifat orang beriman yang hari akhir. Jadi, sifat orang beriman itu di antara beriman kepada hari akhir. Nah, ini cara-cara Allah Subhanahu wa taala dalam memukakan penjelasan tentang kewajiban beriman pada hari akhir itu. Nah, itu bentuk-bentuk penjelasannya. Ya, wa min adillati ma jaa. Kadang-kadang ada dalil-dalil yang sifatnya umum beriman pada hari akhir saja. Ada kadang ada dalil menyebutkan tentang peristiwa rinci tentang hari akhir, tentang ada hari berhisab, tentang ada lewat syaitan mustaqim, adanya menerima catatan amal, adanya syafaat, adanya hari mahsyar, adanya al-ba'ts, berangkit. Nah, kadang-kadang ada dalil terperinci tersendiri setiap peristiwanya. Nah, ini yang boleh disebutkan. Ada dalil yang umum beriman pada akhir saja, ada yang terperinci tentang peristiwa hari akhir, tentang surga dan neraka semacamnya. Wa min adillati ma jaa'a khassan ba'di umur akhirah. Nah, ada dalil-dalil yang datang secara khusus terhadap berbagai perkara-perkara akhir. Seperti tentang azab kubur dan nikmatnya, wal ba'd berbangkit, wal hasyar ya, berkumpul di padang mahsyar dan lain-lainnya. Wa katsirun jiddan fil Qur'an al-Karim. Ini sangat banyak dalam Al-Qur'an al-Karim. Ya, dan juga dalam sunnah yang mutahharah, sunnah yang suci. Taib. Setelah itu dicoba di sini menyebutkan dalil-dalil yang umum. Nah, contoh tadi kita kan sebutkan ada dalil umum, ada dalil yang rinci. Sekarang sebutkan dalil umum. Contohnya ini dalam firman Allah Subhanahu surah Al-Baqarah ayat 62 disebutkan sini. Tadi kita sebutkan sebagai awal Al-Baqarah, kemudian juga akhir Al-Baqarah kita sebutkan tadi ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasallman amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang Nasara dan orang Sabi'ah ya. Orang telah beriman dengan Allah dari akhir. Jadi kalau dia baik, dia sebelumnya orang beriman dengan para nabi-nabi sebelumnya, ya, atau dia sebagai orang Yahudi atau sebagai orang Nasrani ataupun orang-orang Sobi'in. Ya, Sobi'in itu orang menyembah benda-benda langit, menyembah bintang. Nah, dia man amana, dia adalah orang beriman dengan Allah dari akhir. wa amila sholihan, dan beramal soleh. Jadi orang apapun sebelumnya akidahnya, namun dia kemudian beriman dengan Allah hari akhir dan beramal soleh, falahum ajruhum, bagi mereka adalah pahala mereka di sirat mereka, wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, walahum yazanun, tidak ada akan mereka bersedih. Nah ini kan disebutkan, disebut man amana billahi wal yawmil akhir. Nanti akan dijelaskan kenapa selalu banyak diganding di dalam Al-Quran itu beriman dengan Allah dari akhir. Sebenarnya beriman, digandingnya antara sholat dengan zakat, umpamanya, itu sering diganding. Nah, ini akan datang penjelasan insyaAllah. Baik. Ini dalil menunjukkan tentang bahwa orang-orang yang akan mendapat pahala, orang-orang yang tidak akan rasa ada takut ya terhadap apa yang akan dia temui di setelah dia meninggal, dan tidak sedih terhadap apa yang telah dia tinggalkan di dunia ini, maka mereka adalah orang-orang yang beriman hari akhir. Kenapa? Karena mereka yakin hari akhir adalah tempat mereka akan menerima segala amal kebaikan yang telah mereka lakukan di dunia, justru mereka akan berbahagia. Apa yang membuat mereka berbahagia? Yaitu tadi beriman kepada Allah. Keimanan kepada Allah, keimanan akhir, yang membuat dia beramal saleh, wa amila salihan. Selalu dikaitkan. Dan juga ini sering kita lihat, antara iman selalu kadang selalu diganding dengan amal soleh. Karena iman yang sempurna itu harus dengan amal soleh. Atau amal itu bagian dari iman. Jadi tidak sebagaimana madhab orang-orang. Dan juga hadis Nabi SAW yang masyhur disebut dengan hadis Jibril. Ya, itu ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni anil iman. Ya, ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang iman, maka Rasulullah SAW menjelaskan dalam jawabannya, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Ya, hadis ini wakil Imam Muslim, yaitu ketika Jibril bertanya, beritahulah aku tentang iman, kata Jibril kepada Rasulullah SAW, maka Rasul menjelaskan, engkau beriman dengan Allah, dengan para malaikatnya, para kitab, dan kitab-kitab sucinya, para rasul, dan hari akhir. Dia merupakan salah satu pokok dari rukun iman yang 6. Dan engkau beriman dengan takdir baik dan buruk. Nah ini dalil-dalil yang umum dia maksud di situ. Kemudian juga, dalil yang berinci. Nah kalau dalil yang berinci adalah seperti firman Allah SWT, ثُمَا إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ, kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan dibangkit. Nah ini tuba'asun. Jadi kalau ada berita akan dibangkit, otomatis adanya hari akhir di sana. Ya, setelah manusia meninggal, kemudian di hari kiamat, karena manusia ini baru dibangkit di kuburan setelah terjadinya hari kiamat. ثُمَا إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ, kemudian kalian, kata Allah SWT, sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan dibangkit. Nah ini tentang perkara tuba'asun. Secara tidak langsung menetapkan tentang beriman pada hari akhir. Itu yang dimaksud tadi, adanya dalil-dalil peristiwa-peristiwa hari akhirat itu disebut dalilnya tersendiri. Ya, secara khusus. Kemudian juga firman Allah SWT, ya ayyuhal insanu innaka karihun ila rabbika kadham famulaqi. Wahai manusia, sungguhnya kalian benar-benar berupaya keras akan kembali secara pasti kepada Rabb kalian. Akan berjumpa dengan kalian. Fa'amma man uti kitabu yamini, adapun orang diberikan kitab catatan amalnya dari tangan kanannya, dari arah kanannya. Yamini. Nah ini tentang apa? Tentang adanya penyerahan catatan amal kita. Sebetulnya pesan bukan sekadar ada informasi itu saja. Sebetulnya adalah hendaklah kalian hati-hati dalam berbuat, bertindak, berkata di dunia ini. Karena semua amalan perbuatan kalian dicatat oleh Allah SWT dengan adanya malaikat yang ditugaskan untuk mencatat itu. Nanti kalau di akhirat kita akan terima rapor kita itu. Nah, ya. Jadi maka disebutkan sini, maka orang beruntung itu, adapun orang yang diberikan catatan amalnya, kitabnya dari tangan kanan, di arah kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban, dia akan dihisab dengan sangat ringan sekali. Ya, hisaban yasira. Ya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang sangat mudah. Wa yanqalibu ila ahli masrura, pada saat itu dia akan kembali kepada keluarga keadaan berbahagia, tentu dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun orang yang diserahkan catatan amalnya itu dari arah punggungnya, dari belakang punggungnya. Ya, dan dalam ayat lain itu bishimali, dari arah kirinya, ya dalam ayat lain, fasawfa yad'u thubura, sekat itu dia berteriak celakalah hari ini. Dia baru menyesali, dia baru melihat ketika catatan amalnya semuanya yang isinya adalah perkara-perkara yang penuh dosa, penuh siksa dan segala macam. Ya, fasawfa yad'u thubura, saat itu dia mengalami penyesalan, berteriak dengan sungguh, celaka, hancurlah hidupku hari ini ya, celakalah hari ini. Wa yasla sa'ira, lalu dia dimasukkan dalam neraka sa'ir. Nah, ini dalil yang menyebutkan salah satu peristiwa yang akan dilalui oleh manusia di akhir kelak, yaitu menerima catatan amalnya. Nah, ini yang disebutkan tadi bahwa bentuk dalil dalam beriman pada akhirat itu ada umum, ada yang khusus. Nah, ini perkara-perkara yang khusus yang akan dialami oleh manusia di akhir kelak. Kemudian, fal ayatu, ya, ayat-ayat tentang perkara ini, dilatul jazaa 'alal amal wa hisab yasir wa ita'us suhub lil muhsinin, maka ayat ini terdapat dalamnya penjelasan tentang balasan bagi amal dan hisab yang mudah, memberikan catatan amal bagi orang yang baik dengan dia bil yamin dari arah kanan, wasurur ba'da dzalika, dan kebahagiaan yang akan dia alami setelah itu. Kemudian ada al hisabul asir, juga dalam kandungan ayat tersebut terdapat adanya hisab yang sangat berat. Wa itu asuhum lil musyi'in, dan penyerahan catatan amal bagi orang yang berdosa, orang yang berbuat keburukan dari arah punggungnya, atau bisyimal, dari arah punggung darah diri dari sebelah kiri. Wa bulughus sa'ir ba'da dzalika, kemudian dia disiksa dalam neraka sa'ir. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang perkara peristiwa di akhir kelak, contohnya inna ataina kal kautsar. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, sungguh kami akan berikan kepada kamu al-kautsar. Al-kautsar disebutkan dalam penafsiran oleh para ulama adalah yaitu telaga, di mana di sana manusia akan para umat Rasulullah SAW akan meminum, ya, minum telaga tersebut, disebutkan sifat-sifatnya. Nah, ini rinciannya nanti. Ada nanti perkara bayi pada haud, bagaimana sifatnya? Al-haud itu bagaimana airnya, disebutkan dalam hadis, ya, lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, ya, lebih harum daripada kasturi. Wa adadu kizanihi adadu sama, betapa banyaknya cangkir-cangkirnya untuk di yang untuk mengambil minum di sana. Man syariba minhu lam yadhma abadan, orang yang minum di telaga itu tidak akan pernah haus selamanya. Nah, ini di antara sifat-sifatnya. Penjelasan ini tentu saat-saat berikutnya nanti akan kita jelaskan, ada pembahas khusus tentang haud, ya, pemikiran pandangan-pandangan yang mengingkari haud yang ada nanti akan dibahas, ya, pada kesempatan yang lain. Tapi di sini ingin menunjukkan tentang dalil-dalil peristiwa-peristiwa, peristiwa demi peristiwa, ya, yang akan dialami manusia di akhir kelak. Dalil khususnya maksud. Baik. Pembahasan kedua dalam pembahasan kita adalah yaitu manhajul Quran fi itsbatil ba'tsi. Metode Al-Quran di dalam menjelaskan tentang hari berbangkit. Menjelaskan kepastian hari berbangkit. Bagaimana metode Al-Quran di sini? Ini akan disebutkan ada empat metode, ada empat cara, ya, yang dipakai Al-Quran untuk menjelaskan tentang adanya hari berbangkit. Nah, ini hari berbangkit, bukan pada mahsyar. Tadi kan ada peristiwa-peristiwa yang berbeda-beda ini. Wa inna ma ankara wal aktsar jahiliyah. Jadi antara perkara yang diingkari oleh kebanyakan orang-orang jahiliyah adalah perkara masalah min umur, di antara perkara-perkara yang dibawa oleh para rasul adalah yaitu amrul ba'ts, itu perkara hari berbangkit. Jadi di antara ulama menyebutkan bahwa kebanyakan penyimpangan, dasar-dasar penyimpangan yang berat di orang-orang jahiliyah itu, pertama adalah syirik dengan Allah, maka alis itu, dan juga tidak percayanya di hari berbangkit. Disinilah terdapat ayat-ayat makkiyah atau ayat-ayat sering mengganding antara beriman dengan Allah di hari akhir. Nah, itu tadi kita katakan, kenapa sering diganding ya antara beriman dengan Allah di hari akhir. Nah, sedangkan rukun iman yang lain tentu termasuk, ya, tapi yang sering diganding dalam ayat-ayat Al-Quran itu beriman dengan Allah dari akhir. Kenapa? Karena kemayoritas kebanyakan mereka ataupun perkara yang sangat dominan yang mereka ingkari, ya, yang mereka tidak percaya atau mereka yang menyimpang dalam keyakinan mereka adalah masalah mengesahkan Allah dengan segala ibadah mereka dan juga masalah adanya hari dibangkitnya manusia setelah mereka mati di akhir kelak. Nah, ini mereka tidak percaya. Maka oleh sebab itu sering diganding beriman dengan Allah hari akhir. Nah, itu di antara penjelasan ulama kenapa sering dari Al-Quran digandingnya beriman kepada Allah dari hari akhir itu. Warau istiba'ada da'watil hayat. Dan mereka menganggap hal perkara yang sangat tidak mungkin adanya kembali hidup setelah tubuh mereka hancur menjadi tanah. Ya, dan ya melebur dengan tanah. Ya, menjadi tanah, wa tafaruqa fil ardi, melebur di dalam bumi, ya. Jadi mereka tidak masuk akal menurut mereka gitu. Mereka tidak percaya. Gimana bisa kita hidup lagi? Kita sudah hancur, sudah jadi debu, sudah jadi tanah. Ya, bahkan sudah menyatu dengan tanah gitu maksud mereka begitu. Jadi mereka penyimpangan dari mereka itu. Jadi tidak ada akan ada kehidupan akhirat itu. Jadi ketika ada ancaman orang berbuat syirik, mereka anggap itu hanyalah cerita-cerita dongeng orang dahulu gitu. Nanti akan disebutkan dalilnya. Jadi mereka tidak percaya. Maka oleh sebab itu kita lihat begitu banyak dalil yang menjelaskan masalah ini. Karena ini inti dari keimanan juga. Kalau orang tidak percaya kepada hari akhir, ya untuk apa dia beriman kepada Allah? Untuk apa dia beramal saleh? Untuk apa salat, berpuasa? Tidak ada gunanya dia. Maka ini yang membuat dia juga enggan untuk beriman kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, karena tidak percaya dia akan menerima balasan kebaikan ataupun azab terhadap kejahatan-kejahatan di dunia ini. Taib. Allah ceritakan tentang orang-orang keyakinan orang musyrikin itu, wa in ta'jab, kata Allah, jika engkau heran, fa'ajabun qauluhum, yang lebih mengherankan adalah perkataan mereka, yaitu orang musyrikin itu, orang-orang jahiliyah itu, aidakunna turaban, apabila telah menjadi tanah. Ya, apabila kita nanti telah menjadi tanah, maksudnya telah mati menjadi tanah, aina fi khalqi la fi khalqin jadid, apakah kita akan kembali hidup diciptakan baru kembali? Nah, ulaika alladzi, kata Allah, itulah mereka, ulaika alladzi kafaru bi rabb, itulah mereka-mereka yang kafir dengan Rabb mereka, tidak percaya dengan apa yang disampaikan Allah dalam Al-Qur'an, wa ulaikal aghla wa ulaikal aghlalu fi aqnaqihim. Ya, ulaikal aghlalu fi aqnaqihim, dan mereka itu ada belenggu di leher mereka, ya, mereka akan dibelenggu, ditarik ke neraka jahanam itu betul, ya, akan dibelenggu. Ulaikal aghlalu fi a'naqihim, mereka itu ada belenggu di pundak-pundak mereka atau di leher mereka. Wa ulaika ashabun nari, itulah mereka orang-orang yang akan menghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Nah, ini ancaman Allah sebutkan balasan terhadap perbuatan mereka yang tadi ketika mereka menganggap tidak kemungkinnya ada kehidupan itu. Aidza kunna turaban innallaha khalqun jadid. Jadi kata-kata ini ungkapkan dalam bentuk sesuatu yang mereka ingkari, sesuatu yang tidak masuk akal menurut mereka, ya. Apabila kita lanjut di tanah, apa kita akan kembali hidup baru? Nah, itu kata mereka. Kita akan diciptakan kembali baru. Dan juga mereka sebutkan dalam kalau tadi surah Ar-Ra'd dan ayat surah Mukminun, itu Allah sebutkan tentang bagaimana perkataan mereka juga. Qalu wa idza mitna wa kunna turaban, mereka berkata, orang-orang jahiliyah ini, idza mitna, apabila kita telah mati, wa kunna turaban, dan kita telah menjadi tanah, wa idzaman, dan tulang belulang, a inna la mab'utsun, apakah kita benar akan dibangkit? Nah, itu inna la mab'utsun, mana mungkin, itu artinya seperti itu, ya, mana mungkin kita akan dibangkit, kita sudah jadi tanah, kita sebelum belulang. Laqad wa'idna nahnu wa aba'una. Nah, maka dia mengatakan, menganggap itu informasi tentang ada hari bangkit, kata mereka, ini sudah pernah disampaikan, dijanjikan kepada kita dan juga nenek-nenek moyang kita. Hadza min qablu, ya. Kata mereka, laqad wa'idna nahnu wa aba'una hadza min qablu. Ini sudah pernah dijanjikan, sudah pernah disampaikan juga kepada nenek moyang kita. Kita dan nenek moyang kita dahulu. Nah, in hadza illa asatirul awalin, kata mereka, ini tidak lain hanyalah sekedar dongeng-dongeng orang dahulu. Jadi mereka anggap ayat-ayat yang menjelaskan peristiwa yang menjelaskan tentang akan adanya hari berhisab, hari berbangkit, itu mereka anggap sebagai dongeng-dongeng belaka. Nah, sempat ya viral, sempat menjadi gaduh dalam negeri kita, pidato salah seorang dari ketua umum partai yang tertentu yang menyampaikan, yang seakan-akan ya dia mengingkari hari berbangkit itu dengan ungkapannya orang-orang bercerita tentang hari-hari akhirat segala macam, menurut mereka itu enggak benar karena mereka belum pernah juga ke sana. Nah, ini sebetulnya tidak jauh daripada ungkapan-ungkapan yang orang-orang yang meragukan hari berbangkit. Ya. Nah, jadi mereka anggap itu hanya sekedar dongeng-dongeng, cerita-cerita bohong. Dan juga mereka, Allah katakan tentang bagaimana keyakinan mereka, yaitu perkataan mereka, aidza mitna wa kunna turaban, apabila apakah benar bila kita telah mati dan kita menjadi tanah, ya, maksudnya kita akan dibangkit lagi, dzalika rajuun, ya, dzalika rajuun ba'id, kata mereka, itu perkara yang sangat jauh, enggak masuk akal, enggak mungkin, itu maksudnya, itu akan tempat kembali yang sangat jauh, ya. Mereka anggap apabila kita sudah mati dan menjadi tanah, tidak akan mungkin lah. Itu satu hal yang sangat jauh sekali kita akan dikembalikan hidup. Ya. Dan juga Allah sebutkan tentang bagaimana tanggapan mereka dalam beriman di akhir, berkata, wa qalu idza dalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid, apabila kita telah hancur dimakan tanah, ya, di bumi, ya, apakah kita akan kembali diciptakan baru, menjadi diciptakan makhluk baru lagi? Balhum biliqai rabbim kafirun, tetapi mereka itu orang-orang yang kafir dengan berjumpa dalam mengimani berjumpa Rabb mereka, ya, mereka tidak meyakini akan berjumpa dengan Rabb mereka. Wal ayat yang dzikr Allah taala fiha istingkar, dan ayat menjelaskan ya, tentang ingkaran orang musyrikin, pengingkaran orang musyrikin terhadap hari berbangkit itu sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali dan lebih banyak dari apa yang telah kita sebutkan. Di mana waqulu tahki halat istibaan, di mana ayat tersebut menceritakan, menggambarkan tentang yaitu kondisi mereka tidak meyakini, menganggap suatu peristiwa yang sangat tiba mungkin, ya, terhadap apa yang Allah janjikan kepada mereka tentang kehidupan akhirat, tentang hari berhisab, ya, terhadap amal-amal mereka. Itu mereka enggak yastabi'un, mereka menganggap itu atau yang sangat perkara yang sangat mustahil, yang jauh, tidak mungkin, gitu. Wa qad ja'a fil Qur'an al-Karim istidlal 'ala itsbat. Nah, ini akan disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam menyebut tentang hadanya hari berbangkit itu dan bantahan terhadap orang-orang yang tidak percaya dengan hari berbangkit tersebut dengan beberapa metode. Ya, metode ya, biturukin burhaniyah, dengan penjelasan metode yang sangat jelas, bahira yang gamblang, tatarul uqul ila taslim, yang membuat otak manusia terpaksa menerima, meyakini, dan tunduk, ya. Dan secara umum kebanyakan metode itu adalah musyahadah mahsus, yaitu disaksikan langsung oleh panca indera, ibadah uqul dengan akal yang mudah menerimanya, yang sangatnya tadi secara akal. Di antaranya adalah waqa'a fi halatin khasa, yaitu perkara-perkara yang terjadi secara khusus, ja'al khabar anha, yaitu yang disebut dalam Al-Quran secara khusus, ya, tentang perkara-perkara tersebut. Nah, ini ada empat metode Al-Quran yang memberikan gambaran kepada manusia tentang kepastian akan terjadi hari berbangkit. Allah berikan perumpamaan-perumpamaan. Nah, di sini baik kadang-kadang dalam bentuk nyata, yang bisa disaksikan oleh panca indera manusia, yang sangat mudah ditangkap oleh otak manusia. Nah, ini model-modelnya, metode-metodenya. Yang pertama adalah, yaitu berdalil dengan penciptaan langit dan bumi, ya, di mana itu makhluk yang sangat kita lihat, ya, secara manusia, dan menurut ukuran manusia, ini ada sesuatu yang sangat luar biasa, keluasan alam ini, cakrawala yang luas ini. Ya, di mana kalau kita belajar ilmu biologi, dijelaskan, ya, bumi ini dan sela gugusnya ini salah satu dari gugus-gugus cakrawala yang ada. Di sana ada matahari-matahari yang lain, kata mereka. Di sana ada bumi-bumi yang lain, gugusan-gugusan yang lain, cakrawala lain, gitu. Ada bulan-bulan yang lain. Ya, di mana digambar kalau dalam Quran disebutkan ada langit ada 7 lapis. Dan setiap langit itu punya penduduk, punya apa namanya berbagai makhluk yang Allahu a'lam yang dengan apa saja yang ada di sana. Tapi diceritakan kepada kita tentang ada Sidratul Muntaha, tentang adanya Baitul Ma'mur, tentang adanya Arash, adanya kursi, segala macam. Ini makhluk-makhluk yang gaib, yang kita tidak melihatnya. Tapi Allah sampai kepada kita. Maka dari situ, makhluk-makhluk luar angkasa, di luar dunia ini, yang kita lihat, itu orang-orang yang tidak memberikan gambaran yang benar tentangnya. Tapi kalau orang Islam diberikan informasi dalam Al-Quran tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Nah. Jadi di mana Allah menunjukkan kemahakuasaannya yang mampu menciptakan segala alam isinya yang kekuasaan yang luar biasa ini. Ya, bimapiya midqatin wal itqan, dan juga betapa telitinya ciptaan-ciptaan Allah ini yang sempurna ini. Baik pada diri manusia kita lihat bagaimana kesempurnaan, ketelitian, ya, kehebatan dalam penciptaan ini, kemahakuasaan Allah. Ya, bagaimana Allah menciptakan manusia dengan segala kelengkapan yang dibutuhkan kehidupan manusia. Jantung, hati, limpa, ginjal, perjalanan darah, urat, lisan, mata, telinga, segala macamnya. Maka Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kalian perhatikan tanda-tanda kebesaran Allah pada diri kalian? Ini kekuasaan Allah. Jadi kalau orang ini meyakini tentang Allah Maha Kuasa, tidak akan mengatakan tidak akan pernah mau mengingkari hari berbangkit. Karena hal itu sangat mudah bagi Allah SWT, itu yang dimaksud. karena Allah yang menciptakan segalanya. Allah maha kuasa dari segala yang tidak ada. Allah mampu ciptakan semua menjadi ada. Wa'ajibus sud'ah, dan hal-hal yang sangat mengagumkan di alam ini begitu luar biasanya. Matahari saja, ya, yang sudah sekian lama diciptakan Allah, manusia di dunia ini menikmati, ya, tidak pernah matahari kekurangan BBM, ya, ataupun redup tanpa jelas, ya, kecuali memang ada Allah berikan peringatan-peringatan bagaimana gerhana itu sebagai pelajaran bagi manusia. Di mana matahari yang satu saja mampu menyinari cakrawala dunia yang luas ini, ya, adakah mampu manusia membuat sebuah lampu, ya, yang bisa menyinari semua dunia? Allah, tidak ada. Oh, nah, dengan bulan dan banyak lagi bintang-bintang dan makhluk-makhluk Allah yang luar biasa. Ya, kalau manusia melihat itu, kekuasaan Allah yang begitu luar biasa ini, tidak ada yang jauh, tidak ada yang mustahil dalam akal manusia bahwa Allah mampu menghidupkan manusia yang telah mati. Untuk menghidupkan manusia telah mati saja, apakah itu satu hal yang berat bagi Allah? Tidak. Mana lebih, maka nanti akan disebutkan, mana yang lebih berat menciptakan langit dan segala isinya, mengatur alam semesta ini? Dalam pikiran manusia tentunya bagi Allah tidak ada yang berat. Dalam pikiran manusia, ya, mana yang lebih berat kira-kira dari sekadar mengembalikan manusia yang telah mati menjadi hidup? Maka oleh itu nanti akan disebutkan satu dalil lain. Ketika Ibrahim meminta kepada Allah bagaimana memperlihatkan kepadanya bagaimana Allah menghidupkan makhluk yang telah mati. Nanti akan dijelaskan pada metode Al-Quran. Salah satu metode Al-Quran adalah menjelaskan tentang adanya hari kehidupan setelah mati itu. Bahwa manusia setelah mati akan dihidupkan Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Ini menunjukkan tentang ala qudratul khaliq al-mutlaq. Menunjukkan absolut begitu sempurna dan mutlaknya kekuasaan Allah. Ya. Al-amru alladhi yujibu qudratahu ala ma huwa ahwan. Ini menunjukkan bahwa qudrat Allah Subhanahu wa taala akan lebih mudah menciptakan perkara yang lebih kecil dari ini semua. Lebih sempurna, lebih mudah bagi Allah menciptakan perkara yang lebih kecil dari menciptakan langit dan bumi ini, gitu kan. Masalah hanya sekadar mengembalikan manusia. Maka nanti akan disebutkan untuk mengembalikan manusia yang telah pernah diciptakan. Bahkan manusia tidak ada diciptakan Allah, bisa Allah ciptakan. Allah ciptakan manusia dari ketidakadaan. Maka masa suatu mengembalikan sesuatu yang telah pernah diciptakan Allah akan mudah, sangat sulit bagi Allah semata. Secara otak manusia adalah perkara yang sangat gampang itu. Ya, otak manusia bagi Allah semuanya tidak ada yang sulit, bagi Allah semuanya mudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa segalanya. Makanya Allah sebutkan dalam firman-Nya, ya, metode yang pertama ini yaitu mempertanyakan kepada manusia keingkaran kepada hari berbangkit dan mengajak mereka untuk berlogika bagaimana kekuasaan Allah menciptakan langit dan bumi ini. Sedang, apakah dia tidak mampu mengembalikan manusia untuk hidup setelah mati? Awalam yaro anallah alladhi khalaqas samawati wal ardha qadirun an yakhluqa mithlahu. Awalam yaro, tidakkah mereka melihat bagaimana Allah, sungguhnya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, maha kuasa untuk mengembalikan, menciptakan seperti mereka? Wa ja'alam ajalan, dan Allah jadikan mereka ketentuan, ya, ajalan, ketentuan, la riba fiha, batasan umur, ya, yang tiada keraguan dalamnya. Fa abad zalimun illa kufura. Maka tiada orang zalim kecuali enggan. Ya, fa abad zalimun illa kufura. Tiada yang diinginkan oleh orang zalim kecuali hanya kekufuran. Ya. Maka disebutkan Allah SWT. Awalam yara'an Allah alladhi khalaq. Tidak mereka melihat Allah menciptakan langit dan bumi ini kuasa untuk menciptakan makhluk seperti mereka. Ya. Dan juga firman Allah SWT. Awalam yara'an Allah alladhi khalaqas samawati wal ardha. Walam ya'ya bi khalqihinna. Biqadirin ala yuhyil mauta. Tidakkah mereka melihat, kata Allah SWT, bahwa Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, ya, tidak sedikit pun melemahkan penciptaan itu di sisi Allah. Dia mampu, apakah itu tidak akan mampu? Biqadirin, bukankah Allah mampu untuk menciptakan, menghidupkan makhluk yang telah mati? Ya. Tidakkah kamu melihat bagaimana kemahakuasaan Allah maksudnya menciptakan langit dan bumi, yang hal itu tidak sedikit pun melemahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan menciptakan semua langit dan bumi itu? Ya, apakah tidak akan mampu Allah menghidupkan makhluk yang telah mati? Nah, ini ditunjukkan oleh Allah SWT kemahakuasaan Allah dalam menciptakan makhluk ini. Ya, apakah Allah tidak mampu menghidupkan makhluk yang telah mati dengan begitu mahakuasanya Allah? Ini perkara menghidupkan makhluk yang telah mati, ya, secara itu hal yang perkara sangat ringan. Ya, lebih beratlah menciptakan langit bumi. Ini menurut apa pandangan akal manusia. Bala innahu ala kulli syai'in qadir. Tentu Allah itu mampu menghidupkan makhluk yang telah mati. Sungguh Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, la khalqus samawati wal akbar. Nah, Allah katakan sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar min khalqin nas, dari menciptakan manusia. Walakin aktsara an-nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui kata Allah Subhanahu wa taala. Lebih beratlah menciptakan langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih besar itu dari mulai dari menciptakan manusia untuk menghidupkan manusia yang diciptakan Allah. Apakah Allah tidak akan mampu menghidupkan mereka setelah mati? Itu suatu perkara yang secara akal sangat ya diterima bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mampu menghidupkan makhluk yang telah mati. Jangankan itu, artinya langit dan bumi segala isinya dan manusia sendiri awalnya tidak ada, diciptakan Allah, masa untuk mengembalikan manusia yang telah mati Allah tidak akan mampu. Ayat dalam masalah ini sangat banyak sekali. Allah menjelaskan di dalam ayat tersebut ya bahwa penciptaan manusia ya dan hidupkannya setelah mati perkara yang sangat mudah dan ringan ya dari menciptakan makhluk-makhluk yang besar ini, bumi, langit, matahari, bulan segala macamnya. Wa anna kullal hayyin alaihi ta'ala, dan semua hal itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang pertama mengajak manusia untuk berpikir melihat bagaimana ciptaan Allah yang agung dalam bumi ini. Nah, lalu mengajak manusia untuk kembali menyadari kekemahkuasaan Allah itu, tetap kemahkuasaan Allah menghidupkan makhluk yang telah mati. Baik, yang cara kedua adalah yaitu Allah menunjukkan berhujjah tentang dalil kepastian ada hari berbangkit dan ciptaan manusia itu pertama. Ya, siapa yang ciptakan manusia pertama? Masa Allah yang menciptakan manusia lalu tidak akan mampu mengalihkan manusia itu setelah mati? Nah, jadi Allah berdalil dalam memastikan akan harinya berbangkit itu dengan ciptaan manusia yang pertama, ya. Li'anna man khalaqal insana ibtida'an, li'anna man khalaqal insana ibtida'an, sungguhnya zat yang menciptakan manusia pertama kali tentu pasti mampu mengalihkan untuk kedua kalinya. Wa ja'a takrir hadza fil Qur'an Karim, dan ini telah dijelaskan Al-Qur'an Karim dan juga dengan ayat yang begitu banyak, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya Yohannas, wahai manusia, in kuntum fi raibin minal ba'th, jika kalian ragu tentang hari berbangkit, kata Allah, fa inna khalaqnakum min turabin, sungguhnya kami ciptakan kalian dari tanah, kalian itu enggak ada, summa nutfah, kemudian segumpal darah, summa alaqah, segumpal daging, summa mudayah, summa nutfah, summa alaqah, dari nutfah, dari setetes mani, kemudian segumpal darah, kemudian sepotong daging, ya mudghah, berbentuk daging, mukhallaqatin, ada yang diciptakan walaupun mukhallaqah, ada yang tidak diciptakan Allah, artinya ada yang menjadi manusia tercipta lahir dan ada yang keguguran atau meninggal dalam kandungan. Liubainalakum, Allah menjelaskan kepada kalian apa yang dijelaskan Allah dimaksud sini adalah bantahan kemahkuasaan Allah Subhanahu wa taala. In kuntum fi raibin ba'ts, jika kalian ragu tentang hari berbangkit, maka Allah jelaskan kami yang menciptakan kalian dari sebuah tetes mani, kemudian menjadi gumpal darah, kemudian segumpal daging. Allah semuanya, Allah menciptakannya atau tidak menciptakan daging itu menjadi manusia untuk menjelaskan kepada kalian bahwa Allah itu maha kuasa untuk membangkitkan, untuk menghidupkan makhluk yang telah mati. Wa yaqulu fil arhami ma nasya'. Lalu Allah jelaskan proses penciptaan manusia ini mulai dari setetes mani, segumpal darah, kemudian menjadi daging, ya, daging tadi berbentuk atau tidak berbentuk, ya. Kemudian Allah biarkan di dalam kandungan sesuai apa yang Allah kehendaki, mana syak, sesuai apa yang kami kehendaki, ila ajal musammar, waktu tertentu, ya 9 bulan, 6 bulan, 12 bulan, semuanya. Summa nukhrijukum tiflan, kemudian kata Allah, kami keluarkan kalian bentuk bayi. Summa litablughu asyuddakum, kemudian kalian sampai dewasa. Wa minkum may yutawaffa, di antara kalian ada yang diwafatkan, ya, dalam masa muda atau waktu kecil. Wa minkum may yuraddu ila ardhil, ada antara kalian yang menjadi tua fikun, ya. Dikaila ya'lamu min ba'di ilmi sya'an. Jadi dia tidak tahu apa-apa lagi setelah memiliki ilmu sesuatu pun. Ya, tidak tahu sesuatu pun setelah dia berilmu sebelum menjadi pikun. Ini Allah gambarkan ini fase-fase kehidupan manusia yang begitu teliti digambarkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu rinci digambarkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, awal ayat ini menyebutkan kalian ragu tentang ya Yohanes, in kuntum fi raibin minal ba'ts. Hai manusia, kalian ragu tentang hari dibangkitnya kalian nanti setelah mati. Sungguhnya kami yang cipta kalian dari mani, kemudian menjadi darah, kemudian menjadi daging, kemudian diciptakan berbentuk dalam kandungan, diam dalam kandungan beberapa waktu tertentu, kemudian kalian lahir bentuk bayi, kata Allah Subhanahu wa taala, semua siapa yang ciptakan itu semua? Kemudian kalian menjadi dewasa, ada yang meninggal, ada yang berumur panjang, ya. Nah, ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kemahakuasaan Allah untuk menghidupkan manusia, membantah mereka-mereka yang ragu tentang adanya hari dibangkitkan manusia setelah mati. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa alladhi yabda'ul khalqa." Dialah Allah yang memulai penciptaan semua makhluk ini, "Tsumma yu'iduhu," kemudian akan dikembalikan lagi. wa huwa ahwanu alaihi, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Walahul matsul ala, bagi Allah lah perumpamaan yang sempurna, ya, yang maha tinggi, fis samawati wal ardi, langit dan bumi. Wal azizul hakim, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, alam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin. Ini sama seperti ayat yang sebelumnya. Tidakkah manusia itu memperhatikan bagaimana kami telah menciptakan dia dari nutfah? Nutfah itu apa? Dari tetes mani. Faidah khasumumin, namun setelah dengan proses-proses itu dia hidup menjadi seorang manusia, malah dia orang yang suka terang-terangan membangkang. Wadarabalana matalan. Lalu mereka manusia ini, lalu dia manusia itu membuat perumpamaan untuk kami. Wanasyah, dan lupa tentang penciptaan dia, kata Allah. Qala ma yuhyi idzama hiya ram. Namaka dia berkata, lalu dia berkata, siapa menghidupkan tulang-tulang ini akan setelah dia menjadi debu, setelah menjadi abu. Dia Allah katakan lupa dia. Siapa yang menciptakan dia sebelumnya? Itulah yang akan menghidupkan kembali yang tulang-tulang menjadi abu tersebut. Nah, orang-orang musyrikin datang, ini ayat disebutkan, ditafsirkan, dijelaskan oleh ahli tafsir dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang musyrikin tidak percaya tentang hari berbangkit, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa abu dari mayat. Ya, tulang-tulang dari abu manusia, abu dari tulang-tulang manusia. Lalu dikatakan, "Hai Muhammad, atadzunnu anna rabbaka yuhyi hadza?" "Hai Muhammad, apakah engkau meyakini bahwa Tuhanmu akan menghidupkan yang telah menjadi abu atau debu ini?" Ya, atar sama iya, sama yukhil kana iya, kemudian dia akan masukkan ke dalam neraka. Nah, ini Allah sebut kemadara walaman, mereka membuat perumpamaan bagi kami. Dan dia lupa tentang penciptaannya, kata Allah. Lalu ia berkata, siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang ini yang telah menjadi debu ini, atau abu ini? Katakan, kul, ini jawaban untuk syubhat mereka tadi, kul yuhyil ladhi ansya'a awal marrah. Yang akan menghidupkan abu itu menjadi manusia kembali, tulang-tulang yang telah hancur itu adalah, siapa yang menciptakan manusia pertama? Ya. Wahuwa bikhalqin alim. Dan Allah itu dengan segala ciptanya maha mengetahui. Jadi tidak ada. Allah manusia itu tidak ada. Sekarang untuk membalikkan sudah ada itu hal yang sangat mudah bagi Allah SWT. Dan juga firman Allah SWT. Afa'ayina bilkhalqil awal. Apakah kami dulu tidak mampu ciptakan yang pertama? Allah apa lemah? Ya Allah katakan. Dulu waktu awal manusia ciptakan. Apa kami tidak mampu? Ya Allah katakan istilah ingkar ini. Ya, balhum fil labsin min khalqin jadid. Mereka meragukan tentang adanya hari berbangkit itu. Padahal kami yang menciptakan dari manusia itu tidak ada. Bagaimana mereka tidak meyakini sekarang manusia diciptakan Allah dan bahkan makhluk-makhluk yang lainnya? Kemudian mereka bagaimana bisa mereka tidak yakin tentang Allah mampu menghidupkan makhluk yang telah pernah diciptakan untuk kembali dihidupkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa fi nadhri ila ayat allati saratna. Ini melihat kepada ayat yang telah kita sebutkan ini dan ayat yang seumpamanya, ya, yang tidak kita sebutkan, akan memberikan perhatian intibah al-munkir al-ba'si untuk menarik perhatian, untuk mengajak orang-orang mengingkari hari berbangkit itu, agar mereka bercoba memikirkan, ya, berfikir dalam diri mereka. Min aina khuliqtu, di mana aku diciptakan pertama? Ibtida'an. Ya, pertama aku diciptakan bagaimana? Kemudian mana fase-fase aku yang aku lewati dalam penciptaan aku sehingga aku jadi manusia? Inna kullu tawrin yakhtalifu an sabiqihi, di mana setiap fase kehidupan berbeda. Dalam rahim bagaimana makan dan minum berbeda ketika di bumi kemudian nanti dalam kubur dan seterusnya. Faman qadira 'ala al-khalqil awwal amr la ta'jizuhu i'adatu maratan ukhra. Zat yang mampu menciptakan, ya, jadi tidak ada menjadi ada pertama kali, tentu tidak akan ada yang membuat dia tidak mampu untuk mengembalikan ciptaan itu. Itu hal perkara yang sangat mudah untuk mengembalikan sesuatu yang telah diciptakan. Wahada tafawud fi hukm al-aql wal-ada binisbati al-makhluk. Ini perbedaan perumpamaan lebih mudah maksud di sini adalah yaitu menurut pikiran akal manusia, dari sisi manusia menciptakan sesuatu yang belum ada bisa, apakah untuk mengulang penciptaan itu satu hal yang berat? Secara logika akal itu tidak, itu lebih mudah daripada mencetuskan pertama sekali, kan begitu. Nah, dan ini juga terbukti. Ya, untuk meniru itu gampang, untuk sesuatu yang telah ada contohnya mudah. Itu dalam hukum akal. Ya, dalam kenyataan juga demikian dalam kehidupan kita. Ya, orang-orang banyak menciplak ciptaan-ciptaan orang lain yang padahal yang sangat hebat sebetulnya orang yang memulai. Nah, Allah SWT Maha Kuasa menciptakan manusia, lalu kenapa manusia itu sendiri tidak percaya bahwa Allah mampu menghidupkan dia setelah mati? Nah. Adapun nisbah dengan kekuasaan Allah SWT, palaisa syai'un ahun min syai'id. Tidak ada yang lebih berat atau lebih ringan sesuatu dari satu dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai kullu alaihi yasir. Semua perkara itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sebab itu dalam surat Yasin yang kita bacakan tadi, wadarabana matalan, ya. innama amuna idza aradna sya'an an naqula hukum fayakun. Kata Allah, kabulah kami menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadi. Sangat mudah bagi Allah untuk segala perkara-perkara itu. Nah, cara akuran yang ketiga dalam menjelaskan dalil tentang kepastian hari berbangkit, ya, insyaAllah kita sempurnakan pembahasan kita ini, yaitu Allah menyebutkan dalil-dalil tentang dalam Al-Quran tentang kepastian hari berbangkit itu setelah mati dengan mengajak manusia untuk melihat bukti nyata di alam bumi ini, di mana bumi yang mati, bumi yang tandus, Allah hidupkan menjadi bumi yang subur dan menghasilkan buah-buahan dan segala bentuk tanam-tanaman yang manusia mengambil faedah dari itu. Nah, ini dicontohkan Allah dalam Al-Quran tentang mengajak manusia untuk melogikakan kemungkinan pastinya hari berbangkit dengan kebenaran Allah mampu menghidupkan bumi yang mati. Masa tidak akan mampu menghidupkan manusia yang telah mati. Walladzi yursilu riyaha busra, dialah yang mengirim angin yang membawa air hujan, ya, baina yadi rahmah, yang dibawa rahmat Allah seperti hujan, ya, awan yang angin yang membawa awan, dan awan itu ada hujan, ya. Haita idza aqalla sahaban, apabila awan itu berjalan, ya, suknahu libalatin, atau kami bawa awan itu kepada libalatin, itu untuk kampung yang mati, untuk kampung yang tandus, untuk tanah, ya, libalatin mait. Fa anzalna bihil ma, lalu Allah turunkan hujan melalui awan tadi di tempat yang bumi yang tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tandus yang mati itu. Fa akhrajna bihi min kulli thamarat, lalu dengan turunnya air hujan, lalu bumi tadi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan Allah keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu bermacam bentuk buah-buahan. Lalu Allah sebutkan di ujung ayat, kadzalika nukhrijul mauta, demikian pula nanti kami akan menghidupkan orang yang telah mati. La'allakum tadhakkarun, kata Allah, mudah-mudahan kalian mendapat pelajaran. Mudah-mudahan kalian mendapat pelajaran. Jadi Allah ajak manusia untuk melihat kemahakuasaan Allah menghidupkan bumi yang tandus, bumi yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, lalu Allah turunkan hujan di sana menjadi tumbuh yang menghasilkan berbagai bentuk buah-buahan. Kalau katakan demikian pula nanti Allah menghidupkan manusia, mampu menghidupkan manusia yang telah mati, sebenarnya Allah mampu menghidupkan bumi yang mati. Baik. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, tarul ardu hamin, ketika kau melihat bumi itu tidak ada tumbuhan, tandus gitu ya. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma, apabila kami telah menurunkan air di bumi itu, ya, ihtazzat, bumi itu basah, subur dan tumbuh-tumbuhan, ya, menumbuhkan, lalu menumbuhkan berbagai tumbuh-tumbuhan yang mengagumkan. Ya, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang mengagumkan. Nah, ini Allah umpamakan kemahakuasaan Allah untuk menghidupkan manusia yang telah mati dengan bagaimana Allah mampu menghidupkan bumi yang tandus, yang mati, dengan tumbuh di sana kesuburan yang luar biasa. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ini kan nyata dengan penglihatan manusia tadi. Ya, disaksikan oleh manusia bukti-bukti itu dengan mata kepala mereka, panca indera mereka. Walladzi nazala minas samaa'i iman, zat yang menurunkan air dari langit, biqadarin, ukuran tertentu, fa ansyarna bihi balardan maitan, lalu Allah sebarkan air, turunkan air itu, lalu Allah hidupkan bumi yang mati, ya, baldatan maitan, yaitu bumi atau kampung yang mati, kampung yang tandus, kadzalika tukhrajun. Nah, ujung ayat menyebutkan demikian pula nanti kalian akan dibangkit, kata Allah Subhanahu wa taala, dari kematian kalian, ya, Allah mampu membangkitkan kalian menjadi hidup. Sebenarnya Allah mampu menghidupkan bumi yang mati, arti menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dalam ayat yang berlalu dan ayat-ayat yang lain semisalnya, ya, di mana kehidupan setelah mati ada suatu yang memungkinkan, ya, bagi orang yang mampu, bagi zat yang mampu, ya, mengatur segala perkara. Ya, dengan kenyataan yang disaksikan oleh panca indera dihadapkan kalian, bagaimana kalian melihat hal itu dalam kehidupan kalian, ya, dalam sepanjang kehidupan kalian, Allah lah yang menghidupkan, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wa ru'yatukum al-ardh, ya, bisa kalian melihat bumi yang kering kerontang, ya, jarda yang tidak ada tumbuhan sama sekali, tandus, ya, allati la hayata fiha, tidak ada satu pun yang hidup di situ, ya, lalu Allah Subhanahu wa taala fa yasuqullahu lahal matar, lalu Allah turunkan hujan di tempat itu, fa tusbihu ba'da dzalika, setelah itu menjadi himeng hijau yang indah, ya, menyenangkan. Qad namat fiha al-ashjar, tumbuhlah pohon-pohon, wasdaharat fiha thimar, membuahkan buah-buahan, ya. Fal qadir ala hada, zat yang mampu menjadikan bumi yang tandus menjadi subur sungguh Dia mampu menghidupkan tubuh-tubuh yang telah berulang-ulang, yang telah hancur itu kembali hidup. Ya, manusia yang telah hancur makan tanah, lebur tanah, mampu kembali dihidupkan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun telah lebur dengan tanah. Ya, wa huwa bi khalqin alim. Allah dalam segala ciptaannya adalah Maha Tahu. Metode yang keempat dalam Al-Quran itu adalah membukti juga. Bukti nyata yang disaksikan oleh manusia, yaitu manusia yang telah mati dihidupkan Allah di bumi ini ada. Disaksikan. Nah, masih ragu. Di bumi ini Allah buktikan di hadapan manusia, orang sudah mati, manusia yang mati dihidupkan Allah di hadapan mereka. Nah, ini kisah ini banyak seperti kisahnya Bani Israel, yaitu kisah Al-Baqarah, kemudian nanti kisah Uzair, kemudian juga kisah bagaimana Nabi Ibrahim, ya, meminta kepada Allah diperlihatkan menghidupkan makhluk yang telah mati dengan dicincang-cincangnya burung. Ini akan kita sebutkan dalil-dalil di sini. Baik. Ya, ini adalah bukti dari kebenaran yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Membuat orang-orang yang mengingkari agama ini, ya, membuat dia terpaksa harus menerima kebenaran apa yang dibawa oleh para rasul. Dan bagi orang beriman, hal itu akan semakin menambah keimanannya. Di antaranya sebenarnya Allah ceritakan dalam Al-Quran, wa id qultum firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha. Ketika kalian membunuh, ini kisah panjang di awalnya di mana Allah menyuruh Bani Israil menyembelih sapi, ya. Ketika kalian membunuh seorang jiwa, fadara'tum fiha, lalu kalian bertengkar siapa pembunuh, mengetahui siapa yang membunuhnya, kalian berselisih dalamnya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, lalu Allah mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Faqulna idribuhu bi ba'dihi, lalu kami katakan pukullah si mayat itu dengan sebagian dari sapi tadi itu. Kadzalika, lalu setelah dipukul, jadi orang yang mati tadi hidup memberitahu siapa pembunuhnya. Lalu Allah sebutkan kadzalika yuhyil mauta, demikian bukti Allah mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Wirikum ayati, dia Allah ingin membuktikan kepada kalian tanda kekuasaannya. La'allakum taqilun, mudah-mudahan kalian berakal, mau berpikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu orang sudah mati. Nah, jadi tidak ada keraguan tentang bahwa kepastian bahwa kita akan dibangkit Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara alladzi kharaja min yadihim, ini juga bukti. Jika kalian engkau melihat orang-orang yang keluar dari negeri mereka dan mereka jumlahnya ribuan, mereka takut mati. Lalu Allah katakan kepada mereka, faqala mutus. Allah katakan kepada mereka, matilah kalian. Summa ahyahum, kemudian kembali Allah hidupkan mereka. Innallaha ladzu fadlan 'an nas, wa Allah memiliki karunia yang luas di atas. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya itu menjelaskan auqal ladzi marra ala qaryatin, ya, atau seperti seseorang melewati desa wahya khawiyah, desa yang tandus yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, khawiyatun ala urushiha, ya, ya, yaitu yang tandus yang telah mati tumbuh-tumbuhan di sana semuanya. Qala an yuhyi ta qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Jadi orang ketika melihat daerah desa tandus tadi, desa yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di situ, sudah pada mati, kekeringan, kering kerontang, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan nih daerah yang telah mati ini? Arti maksudnya bumi yang telah mati. Ya, anna yuhyi hadhihi Allahu, bagaimana Allah menghidupkan ini? Setelah dia mati ini, yaitu bumi yang mati, maksudnya tidak ada pohon, tidak ada kehidupan di situ. Lalu Allah berikan bukti kepada dia ketika dia bertanya bagaimana Allah menghidupkan, ya, sesuatu yang bumi yang tandus tadi, daerah yang desa yang tandus tadi. Fa'amatallahu mi'ata amin. Allah matikan dia selama 100 tahun. Kemudian Allah hidupkan dia. Qala kam labista? Lalu Allah tanya kepada dia, berapa engkau lamanya? apa namanya tertidur tu maksudnya. Qala labithu yawman aw ba'dayum, ba'da yawm. Dia lah jawab, aku hanya sebentar saja, sehari atau setengah hari. Karena disebutkan oleh para ulama, ini kisah Uzair disebutkan, dia di pagi hari kemudian bangun di sore hari. Tapi dalam rangka itu jangka waktunya sebetulnya 100 tahun. Ya, cuman waktu awalnya dia dimatikan Allah, ya, itu pagi kemudian Allah bangunkan setelah 1 tahun dia di sore. Dia kira hidupnya hanya antara pagi dan sore saja. Qala balla bitta mi'ata amin. Allah jelas engkau telah tertidur atau dimatikan Allah selama 100 tahun. Fa'anzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lihat tuh makanan dan minummu yang tidak berubah, tidak basi. Ini kemampuan Allah membuat semuanya. Wa'anzur ila himarika wa linaja'alaka ayatan linnas. Lihat keledai kamu yang telah tulang belulang ini, kami akan jadikan engkau sebagai bukti bagi manusia. Wa'anzur ila al'idhami. Lihat tulang-tulangnya, kaifa nusyizuha. Kemudian Allah kumpulkan, summa naksuha lahma, kemudian Allah beri tulang-tulang tadi di dibungkus oleh daging. Falamma tabayyana lahu, tatkala dia melihat bagaimana keledainya dihidupkan Allah, kembali tulang belulangnya kepada posisi masing-masing, kemudian menjadi keledai setelah tulang belulangnya berserakan begitu. Ya, tatkala dia melihat hal itu, qala alamana Allah ala kulli syai'in qadir. Qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'. Dia berkata, saya yakin Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang pada awalnya dia pertama dia bertanya pada dirinya, bagaimana Allah menghidupkan bumi yang telah tandus ini. Ya Allah, buktikan kepada dia kejadian dia alami sendiri. Dia Allah matikan 100 tahun. Dia juga bukti yang pertama, dia Allah hidupkan. Yang kedua adalah bagaimana Allah melihatkan, mempertahankan bagaimana makanan yang tidak basi, yang tidak berubah. Kemudian Allah perlihatkan kepada dia sendiri bagaimana dia, Allah beritahu dia, kamu selamat 100 tahun, sekarang Allah hidupkan kamu. Kemudian Allah katakan lagi, lihat itu keledaimu yang telah hancur tuh menjadi tulang belulangnya, bagaimana Allah menghidupkannya. Jadi Allah buktikan kepada dia dengan tiga perkara. Yaitu makanannya dan dia sendiri, kemudian keledainya yang Allah buktikan kepada dia. Maka dia katakan, saya yakin Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan juga kisah Nabi Ibrahim yang meminta kepada Allah SWT. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ya, ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Rabbnya, ya, ya Rabbku, perlihatkan kepada aku bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang telah mati. Qala alam tu'min, Allah katakan, apakah engkau tidak beriman? Qala bala, kata Nabi Ibrahim, iya. Walakin liyatma'inna qalbi, saya ingin lebih yakin lagi. Ya, hatiku ingin bertambah yakin lagi. Qala fakhudh arba'atan min at-tayri. Lalu Allah perintahkan dia mengambil 4 ekor burung. Fasurhunna ilaik. Ya. Kemudian burung tadi dicincang-cincang, disembelih, dipotong-potong, dicampur dagingnya. Ya, fasurhunna ilaik. Summa ja'alana kulli jabalin. Kemudian bagian daging burung yang 4 ekor tadi yang telah dipotong-potong kecil-kecil, kemudian dicampur aduk, kemudian dionggokkan, ditaruhkan. Ya, di setiap bukit yang ada. Kemudian disebutkan juga 4 bukit dan seterusnya. Kemudian wajah ala kulli jabalin hunna, jadi juz'an. Jadi sebagai masing bagian yang telah dicampur tadi diletakkan di bukit. Kemudian sumu du'una, kemudian seru, ya. Ya'tinaka sa'ya. Nanti burung-burung yang telah engkau pantai dan engkau sembelih tadi yang engkau potong-potong kecil dan kemudian engkau campur adukan daging-dagingnya, dia akan kembali ke hidup mendatangimu. Ya. Maka wa'lam anna Allah azizun hakim, sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan ketika Nabi Ibrahim telah menyeru burung itu, disebutkan dalam tafsir penjelasan ayat ini, ya, di mana Ibrahim menyaksikan dengan mata kepalanya bagaimana setiap bagian burung itu kembali kepada pasangan bagian masing-masing, kembali seperti semula burung 4 itu mendatangi Nabi Ibrahim. Nah, ini bukti-bukti nyata yang disaksikan oleh orang-orang sebelum kita yang Allah perlihatkan kepada mereka tentang bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa menghidupkan makhluk yang telah mati. Baik, wa min hadza tariq ma jara ala yadi, dan demikian pula apa yang terjadi melalui tangan Nabi Musa alaihissalam, satu mukjizat yang Allah berikan kepadanya menghidupkan makhluk yang telah mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak ragukan lagi, ini adalah dalil-dalil yang telah pasti, yang qat'i, yang valid tentang kepastian adanya hari berbangkit, ya, karena zat yang mampu menghidupkan makhluk yang telah mati, jiwa yang telah mati setelah mati, dia sungguh dia juga mampu qadir ala ihya al jami'in nufus, Maha Kuasa menghidupkan semua jiwa yang telah mati. Ya. Sebagaimana Allah tekankan hal demikian dalam firman-Nya, "Ma khalqukum wala ba'tsukum," tiadalah ciptaan kalian dan penghidupkan kalian, dibangkitnya kalian setelah mati itu kecuali seperti menghidupkan satu jiwa, kata Allah SWT. Sangat mudah bagi Allah SWT menghidupkan semua manusia kelak setelah hari kiamat. Sekian manusia banyaknya semenjak Adam sampai terakhir manusia yang terakhir di bumi ini sebelum hari kiamat, itu akan dibangkit semua oleh Allah SWT. Maka Allah katakan menghidupkan jiwa yang begitu banyak jumlahnya, itu bagi Allah sangat mudah. Kanafsin wahidat, sebenarnya Allah menghidupkan apa satu jiwa saja. Nah, itulah berapa dalil, fakta-fakta, ya, data dari Al-Quran yang menjelaskan bukti-bukti yang secara nyata disaksikan oleh panca indera manusia tentang kemahakuasaan Allah dalam memberikan kebukti-bukti tentang adanya hari berbangkit tersebut. Baik. Wali ahamiyatul iman bil ba'ti fi jami'il hayat dunya li tahaqquqil hikmah ilahiyah bihi. Jadi antaranya hikmah yang luar biasa dengan beriman pada hari, tentang penjelasan hari kenapa penting beriman hari berbangkit tersebut dalam kehidupan dunia ini, agar terciptanya hikmah yang ilahiyah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan di mana hikmahnya adalah bagaimana manusia waspada, hati-hati dan mempersiapkan diri untuk hari berbangkit tersebut. Wujud wa yungkir ja'al istidak alaih fil Qur'an bitilka turut muftalifah, dan ada pula orang yang tidak percaya, maka Al-Quran mendatangkan bukti-bukti dan dalil-dalil yang meyakinkan. Fakullama kanatil hajatu ila syai'in asyad kanat adillatuhu azhar rahmatan minallahi bikhalqih. Jadi setiap satu peristiwa itu sangat penting dan butuh untuk lebih diketahui dan diyakini, ya. Begitu pentingnya, butuhnya manusia mendapat penjelasan, maka oleh sebab itu, kenapa banyak dalil-dalil tentang peristiwa wajib beriman pada akhir, pada hari akhirat, tentang secara umum, dalil secara umum, maupun secara tafsir, secara rinci, peristiwa-peristiwanya ada dalil Al-Quran, begitu pentingnya beriman, sehingga datanglah dalil dengan berbagai versi dan berbagai metode yang Allah jelaskan untuk meyakinkan kepada manusia tentang adanya hari berbangkit. Demikian penjelasan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, waktu batas kita tinggal waktu sekitar 20 menit ya untuk sesi tanya jawab. Persilakan jika ada pertanyaan. Insyaallah kita akan lanjutkan insyaallah jumpa yang akan datang persoalan tentang yaitu alam barzah atau alam kubur. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada pertanyaan yang masuk. Barakallahu Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan tapi enggak apa di luar tema Ustaz. Yang pertama Ustaz, apa hukumnya kalau kita berwisata ke candi-candi Ustaz? Taib, tergantung dari tujuannya yang di situ. Tapi al-asl memasuki rumah-rumah ibadah agama lain itu jika tidak ada keperluan dan lainnya, itu satu hal yang dilarang dalam agama kita. Jadi, tapi kalau hanya sekedar wisata dan segala macamnya, ya, termasuk hal-hal yang makruh karena memang akan memberikan kedudukan tempat-tempat tersebut berdiri di sisi manusia. Padahal itu adalah praktek kesyirikan. Karena itu adalah tempat-tempat di tempatnya kesyirikan. Dan harus kita harusnya menjauhi tempat-tempat kesyirikan itu. Nah, ini salah satu apa namanya hal yang menunjukkan tentang dalil menjadikan tempat itu sebagai tempat yang populer, menjadikan tempat yang masyhur di mata manusia, padahal itu adalah tempat-tempat praktek-praktek kesyirikan. Ini satu dalil yang perlu dipertimbangkan dalam teman sebagian ulama. Ada pula yang mengatakan hanya kalau sebagai untuk penelitian ilmiah ataupun kegiatan-kegiatan sejarah. Ada yang memberikan ke rukhsatan perkara itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz. Ustaz, kalau seorang anak punya orang tua yang beragama Nasrani, lalu orang tua minta diantar ke gereja, apakah boleh anak mengantar orang tuanya ke gereja, Ustaz? Untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya, itu butuh kepada jawaban-jawaban yang lebih teliti supaya tidak memancing suasana menganggap kita orang-orang yang radikal segala macam. Ini kadang-kadang pertanyaan seperti ini adalah pancing-pancingan. Sebetulnya, jadi birrul walidain jelas dalam Al-Quran, yaitu dalam perkara yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka dalam wasiat Luqman, wa in jahadaka an tushrika bi ma laysa bihi fala tuqim, tidak boleh. Ya, tidak boleh tolong menolong dalam perkara-perkara berbuat hal-hal yang kesyirikan atau berhubungan dengan praktek agama mereka. Namun, jika dia sakit diantar ke rumah sakit, jika butuh makanan dibelikan. Nah, sama juga dengan perkara ditanyakan bagaimana kalau kita disuruh beli rokok oleh orang tua kita. Tentu kita memandang masalah mengantarkan ke tempat ibadahnya dari sisi akidah kita. Ya, dari sisi akidah kita, bahwa akidah mereka itu adalah salah. Dari sisi pandang agama kita. Tentu kita berbuat sesuai dengan pandang agama kita. Ya. Nah, sama dengan urusan apakah kita boleh belikan orang tua kita rokok. Kalau kita tidak belikan, pokoknya kita durhaka enggak. Ini termasuk perkara-perkara yang kita perlu bijak dalam menyikapinya, ya, terhadap orang tua kita. Tidak dibelikan, mungkin kita dianggap anak durhaka. Tapi di sisi lain kita adalah suatu perkara yang tidak boleh tolong-menolong dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, perkara seperti ini, yang tepatnya adalah kita meninggalkan perkara-perkara yang meragukan kita dan tidak melakukan hal-hal seperti itu. Dan kita wajib berbuat baik kepada orang tua walaupun berbeda agama. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sendiri dalam subhanahu dalam surat Luqman tersebut, Allah jelaskan. Wasahib maafid dunia ma'rufa. Namun di dunia, jika kita berbeda agama dengan orang tua kita, tetap kita berbuat baik dengan membantu perkara-perkara urusan kebutuhan manusiawinya. Ya, dia butuh air, kita ambilkan, mandi dibeli, diambilkan air jika sudah tua, sakit dibawa ke rumah sakit, pelayanan-pelayanan sifatnya, pelayanan yang umum, tidak berhubungan dengan keyakinan, itu dianjurkan dalam agama kita. Demikian pula kita berbuat kepada kita non-muslim. Ya, dia sakit, boleh diantar ke rumah sakit, jika dia butuh, bisa dibantu, dan demikian semacam. Maka Islam ada batas-batasan. Ada batas-batasan dalam Islam. Bukan berarti Islam itu mengajarkan kita orang yang tidak toleransi, orang yang tidak bermasyarakat. Buktinya Islam. Ada partai-partai dalam Islam, Rasulullah SAW dan juga para sahabat, sebagian sahabat, memberikan hadiah kepada orang-orang non-muslim, berbuat baik kepada tetangga non-muslim. Jadi ini yang kadang-kadang pengkajian yang tidak tuntas. Ya, orang-orang liberal, orang-orang yang benci kepada Islam, orang-orang yang ingin menjadikan momen-momen jawaban-jawaban seperti ini untuk cap orang radikal, ini dia tidak paham ajaran Islam. Islam di satu sisi ada membuka peluang untuk berbaik dengan orang-orang yang berbeda agama, keyakinan. Di sisi lain ada batasan-batasan. Jadi toleran yang memang dibolehkan dalam agama kita. Boleh. Jadi jangan suatu hal yang berkenaan dengan prinsip agama, lalu dianggap itu orang radikal. Itu bukan radikal, itu memang batasan-batasan. Bahkan bukan itu dalam Islam saja. Di dalam agama lain sama. Dalam agama lain memandang orang dua agama tetap kafir, tetap sebagai suatu hal yang tidak boleh ada atas batasan juga dalam agama mereka. Itu sudah keyakinan demikian. Tetapi Islam bukan berarti tidak bisa dalam suatu bangsa berbeda agama hidup damai. Bukan begitu pengertiannya. Ya, bukan begitu pengertiannya. Nah, ini yang kadang-kadang ketika hanya memandang sebelah mata. Mereka melihat seperti Islam pemanya ayat-ayat menyuruh jika walantaro angkal Yahudu atau ayat yang menyebutkan pemusuhan orang kafir itu nyata ayatnya, itu tidak bisa didustakan, itu tetap ada. Ya. Kemudian juga ayat menjelaskan la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ya. Allah tidak melarang kalian, ya, berbuat baik kepada orang-orang yang tidak mengusir kalian. Layan hal kumul anil dalam yukatilukum video dalam yukrijukum indiarik antabaru matuk situ ileh. Allah tidak melarang orang-orang tidak merayang kalian, tidak musir kalian dari negeri kalian untuk berbuat baik, beradil. Jadi praktek ini sudah ada dalam jasa Islam, sudah dibuktikan dalam kekuasaan Islam. Bagaimana umat-umat lain hidup tenteram aman di bawah kekuasaan Islam? Demikian pula. Jadi Islam memang ada perkara-perkara yang berhubungan dengan keyakinan agama, itu ada batasannya. Namun sosial kemanusiaan Islam juga punya. Membantu fakir miskin, membantu orang-orang non-muslim, itu diadakan dalam Islam. Yang berbuat kepada tetangga yang beda agama. Makanya disebutkan dalam Islam. Mengganggu, menyakiti, apalagi sampai membunuh orang yang beda agama, dan itu di mereka itu adalah orang-orang yang satu bangsa dan negara dan terikat dengan perjanjian ataupun ada perjanjian damai atau perjanjian negara dengan orang-orang non-muslim itu, non-muslim itu tidak boleh kita man qatala mu'ahadan aw zimmiyan dalam riwayat lain lam yara raihatal jannah. Orang yang membunuh atau membunuh orang zimmi, itu orang kafir yang di dalam wilayah muslim, ataupun mu'ahadan, orang-orang non-muslim yang diberi perjanjian masuk ke negara Islam dengan aman tentram, ada lagi musta'man atau pengamanan diberi jaminan oleh salah seorang orang muslim, bukan pemerintah. Kalau mu'ahadan ini perjanjian bilateral, perjanjian negara resmi. Kalau musta'manan, perjanjian dengan afrad. Jadi hubungan bilateralnya enggak ada kita. Tidak ada saling punya duta di antara negara. Tapi, ada keluarga dia di negara kita ataupun sahabatnya atau teman bisnisnya memberikan jaminan visa untuk datang, maka orang yang ini tidak boleh diganggu oleh orang muslim lain. Demikian Islam itu. Islam itu sangat mulia. Maka tidak ada konsep yang akan membuat manusia ini damai selain konsep Islam. Selain konsep Islam. Tapi bila kajian-kajian yang dipahami oleh orang liberal, orang-orang sekuler tidak akan pernah membawa kedamaian di dunia ini. Justru yang terjadi selalu akan mengucilkan, mengintimidasi, menghina, menjelek-jelekkan. Ya. Islam punya metode tersendiri dan sangat baik sistem yang digunakan oleh Islam. Ya. Maka dalam Islam ada contoh-contoh praktek langsung. Rasulullah memberikan hadiah kepada orang Yahudi. Ya, sebagian para sahabat juga ketika memasak gulai memberikan hadiah kepada saudaranya yang tetangganya Yahudi. Banyak sekali praktek-praktek demikian dalam Islam. Apalagi kalau dibaca sejarah Islam bagaimana ketika di masa kekuasaan Amir Mu'minin Umar Khattab, kehidupan Nasara dan Yahudi yang ada di Palestina, yang ada diberikan ke hak-hak mereka dengan jelas. Kemudian bagaimana pula ketika Islam berkuasa di Andalus, Spanyol. Bagaimana di sana orang-orang Muslim hidup dengan tenang, damai, yang mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan yang ditentukan di dalam Islam. Oleh sebab itu, tidak perlu ragu orang-orang yang non-Muslim ya untuk hidup di tengah-tengah kaum Muslimin. Karena Islam tidak pernah ya memotivasi masyarakat pengikutnya untuk memusuhi orang-orang non-Muslim yang memang sebagai zimmian hidup di wilayah Islam, masyarakat resmi, penduduk resmi, atau mu'ahadan, ataupun musta'manan. Itu tidak pernah. Yang memang diperangi ayat-ayat, mengajak perang, menyatakan perang adalah bila orang-orang kafir itu adalah menjadi musuh Islam secara nyata, bertindak onar, memusuhi Islam dengan senjata pula. Nah, maka Islam pun kalau angkat senjata, bukan berdasarkan kelompok-kelompok, tapi melalui penguasa resmi. Jadi kalau Islam berperang, itu bukan ormas yang melaksanakannya, tapi pemerintah resmi. Nah itu. Jadi ini harus dipahami dengan baik, dijelaskan dengan sempurna. Kalau tidak, sering orang mengambil sepihak, punya pemahaman sebelah. Pemahaman sebelah itu akhirnya dia berotak sebelah, miring ya dalam berpikir. Maka ambil ajak Islam itu secara sempurna, bagaimana Islam meletakkan toleransi itu pada tempat yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Covid Ustaz, di chat sudah tidak ada Ustaz. Ada pertanyaan, assalamualaikum Ustaz, Uzan bertanya, apakah orang yang mengatakan aku tidak bisa hidup tanpamu bisa terjatuh ke dalam kesyirikan? Iya, ini alfazu syirk, syirk lafzi. Ya, jadi syirik dalam bentuk lafaz. Tapi kalau memang diyakini dengan hati, ini adalah syirkun akbar. Aku tidak bisa hidup tanpamu, ini bahaya. Kalimat-kalimat seperti inilah pentingnya kita belajar tauhid. Kadang-kadang kita tidak menyadari. Sebetulnya maksud kita sebetulnya bukan sebenar-benar maknanya bahwa kita mau hidup kita tergantung nyawa kita di tangan dia, bukan. Tapi maksudnya adalah hulu, berlebihan dalam menyatakan sebuah perasaan. Ya, nah ini tidak boleh. Maka perlu dipilih. Nah, kayak itu orang-orang beriman, ya, memiliki ungkapan-ungkapan yang tidak berlebihan, ungkapan-ungkapan yang memang logis, gitu. Ya. Baik, ini pertanyaan luar tema juga. Kalau wanita keguguran, baik janin gugur itu kurang dari 4 bulan, lewat dari 4 bulan, apakah disyaratkan untuk dimandikan, dikafankan? Nah, ini sudah kita jelaskan dalam kajian kita sebelum pertemuan kemarin ya. Sebelumnya, pertemuan terakhir sebelum Ramadan, kalau tidak salah, kajian daurah fikih itu tentang babul janais. Itu kita jelaskan bagi janin yang belum sampai 4 bulan, itu yang belum berbentuk, itu tidak perlu dikapain dimandikan. Ya. Tapi disolatkan, tidak diselenggarakan sebagaimana mayat biasa, cuma dikubur saja. Ya. Tapi bila ada anggota badan yang jelas, ada tangan kepalanya, ya, walaupun belum sampai 4 bulan. Tapi kan rata-rata setelah 4 bulan, itu yang disebutkan oleh para ulama. Jadi kalau sudah 4 bulan, maka dia darahnya yang keluar dianggap darah nifas. Nah, kalau sebelumnya tidak dianggap darah nifas, kemudian juga janinnya dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Itu sudah kita sebutkan. Jadi penyelenggaraannya secara Islam itu tergantung dari apa tadi? Ketika saat dia telah berbentuk atau lewat dari 4 bulan ya, kandungan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian. Karena pertanyaan sudah selesai, barangkali kita cukup sampai di sini dulu. Jumpa kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi waktu dan segala nikmat Allah berikan kepada kita. Dan mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian materi ini, ada sedikit gangguan-gangguan tadi. Ya, semoga Allah SWT senantiasa memudahkan kita untuk mengadakan majlis ilmu ini dan memberikan kemudahan kepada kita untuk memahaminya serta mengamalkannya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.